Anenggih menika to warnane. Awasta pertapan Rewantaka. Ana gunung cilik pucuke pinapar kinarya pacrabakan. Sakelanggung asri ing pacrabakan Rewantaka. Tengah ana balumbang wening punang tirta. Keh mino kang matu yono matian ning sendang kaya to wader lunjar wader paris padane pating sarwet lakune pating karep celap yen celondro kaya kartika silih papan. Kangge nglumut ingkang kentering warih lembak-lembak yen celondro kaya mendung hangin danu kasrang maruta mondo. Sawene ana wader bangkang semelo celondro kaya yuwang rawi manjer tekaing langit arso madangi sak indenging jagat. Pepining balumbang kataneman sekaran kang amun sawarni samya jinembangan. Yen tinuju mekar kembangi carut kembah putih kaslan kembang biru. Ana tunggulih kembang kang apulas kuning kembang abang carupan kekembangan dadi sumawana wungu. Kadasaran subur ing godhongan kang ijo ruyu-ruyu karya sengseme kang samya unyat. Sopo to kang ngrenggani madyan ing petapa nenggih menika to kadanging sang wasi Jaladara. Sesilih endang brata jaya. Endahing warna. Temahangeng kuli marang ayuning para widodari ing kasuwargan. Sumunaring wadana kaya soroting basanta. Mila datan aneh lamun to dadi sekar latine wong sak pertapan Rewantaka. Nalika lenggah kadhep lawan inyo. Awasta Nyai Sedah Mirah. Parandiri dereng kawiyos kang dadya pangandika ning Endang Bratajaya. Oh, yahning taloko kati langit. Mambang tang pas wulan upamane ko Wintang tuliwa kusumaya sumawur lumrang katijolo